Tuhan. Saya lupa tengok tanya nama, tapi ini masih terkait dengan jiran. Dunia digempurkan dengan berbagai kefasikan sejak Adam dan Hawa. Ya, itu semua tahu. Mahu tahu sahaja bohong pengamal ilmu hitam. Mana ada bohong ilmu putih? Kita dengki, kita tolong pada bohong, kita guna rusuh hanya untuk merebutkan sedikit. perbedaan terjemahan semasa datang haid. Bila terjemahnya lebih banyak daripada ayatnya, hukumnya boleh. Perempuan yang haid, maaf cakap, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh itikaf di masjid, tak boleh tawaf di Masjidil Haram, sebab itu dalam masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Isnari wa Adil Lajun. Tapi bila terjemahnya lebih banyak, Quran terjemah bahasa Melayu dapat dipastikan lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya. Sebab bahasa Melayu ini panjang, bahasa Arab sedikit aja. Kola, tiga huruf. Kok ada yang bilang kola? Dia seorang lelaki sudah berkata. Kola, dia seorang perempuan sudah berkata. Makanya dapat dipastikan terjemah bahasa Melayu itu lebih besar. Terus kalau itu tidak dia buka, dia bawa, boleh dia tak boleh dibaca. Sebab perempuan yang dalam keadaan hadir uzur tak boleh bercuma. Sepakat empat mazhab paling tua, Hanafi nomor dua, Maliki nomor tiga, Syafi'i nomor empat, Hambali. Perempuan yang dalam masa uzur tak boleh baca Quran. Ada yang boleh? Ada dua. Pertama, bila dia cikgu, nah cikgu boleh tapi baca putus-putus. Ya ayuhah, ya ayuhah, al-ladina, al-ladina, kutiba, kutiba, alaikum. Sebab dia cikgu boleh putus-putus potong-potong. Dua, perempuan yang hafizah. Tuan punya istri hafizah, hafaz Quran. Satu hari dia mesti ulang 2 juzuk. Kalau dia tak ulang 2 juzuk, hafazannya hilang. 7 hari masa dia juzuk itu 14 juzuk. Maka dia boleh ulang hafazannya, tapi tak boleh keluar-keluar. Dia diam. Bila tuan nanti tengok dia diam, nah, itu maknanya dia sedang ulang hafazan. Kalau dia hafaz Quran, bila dia tak masukkan dia, dia marah-marah. Itu untungnya punya istri apa sukan. Diamnya dia pun mengulang apa. Apa hukumnya jika mereka yang uzur ini membaca dan menghafal ayat-ayat suci Quran? Sudah terjawab. Bila dia lapar sekali mulut tak boleh. Tapi kalau ayat Quran itu sebagai doa, boleh. Contoh, Subhanallah Sahara. Kalau kita bersedekah tapi kita tak niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai kepada mereka? Automatik. Itulah beda anak kandung dengan anak orang lain. Kalau Tuhan tak sampai Fatihah untuk Abdul Somad, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Yang baca sekarang sembahyang dia sampai, puasa sunat dia sampai, dia dapat, saya pun dapat. Itulah orang beruntung punya anak hafaz Quran. Anaknya terjadi baca Quran 2 juzuk. Orang yang meninggal dunia, anaknya hafaz Quran, terjadi dia dulu aja dikubur dia di alam barzah. Siang datang mulai zuhur datang rendang Brunei, malam datang. Putus amalnya, putus. Tapi kali kita mengalir wadon sami hari ini ada saudara-saudara kita pada beberapa Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana status hadis ini? Ruwiya anna Jibril alaihissalam nazala ala Nabi. Diriwayatkan bahwa Jibril datang kepada Nabi. Faqala lahu Nabi, Nabi bertanya kepadanya, ya Jibril, wahai Jibril, tanzilu ba'di. Apakah engkau turun sesudah aku? Naam ya Rasulullah. Apakah ada turun sesudah aku? Ya Rasulullah, apa dia kunjilah asal Allah yang asal jawab Allah. Ada turun 10 kali untuk mengangkat mujara-mujara jawab dari bumi. Bapak Nabi SAW, wa ma tarfa'u qala Jibril al-ula tarfa'u al-barakah min al-haq. Pertama yang aku angkat itu barakah, wa thaniyatu arfa'u min qulubil khalq rahmah. Yang kedua yang aku cabut itu adalah rahmah. Yang ketiga arfa'us syafa'ah. Yang ketiga yang cabut itu adalah rasa lemah lembut dari orang yang bersaudara. Warabi'ah arfa'ul adla. Yang keempat aku cabut itu sifat adil dari umar. Yang kelima aku cabut madu dari perempuan. Yang keenam aku cabut sabar dari orang fakir. Yang ketujuh aku cabut zuhud. Yang kelapan aku cabut war. Yang kelapan aku cabut dermawan. Yang sembilan aku cabut Quran. Yang kesepuluh aku cabut iman. Itulah dia jawahir permata-permata dari dunia. Apakah engkau akan turun sesudah aku mati Jibril? Kata Jibril, ya Jibril, nanti setelah aku meninggal dunia apakah engkau akan turun? Kata Nabi Muhammad, kata Jibril, ya aku akan turun. Untuk apa? Mencabut sepuluh ini tadi. Mencabut 10 ini pertanyaan. Banyak penceramah menyampaikan hadis ini, namun sebagian kalangan mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Sementara melihat isinya seakan sangat sesuai untuk sebagian tempat di dunia ini sekarang. Bagaimana untuk menyampaikannya kepada masyarakat jika benar ini adalah hadis palsu? Syarat hadis harus mesti ada sanad. Ini sanad tadi. Maka hadisnya tak ada sanad, la sanad lahu. La aslalah, tak ada sanadnya. Walaupun benar, kalau tak ada sanadnya bukan hadis. Maka tak ada sanadnya. Tak ada tahu diketahui rawi, rawi rawi ahlinya, sahabatnya. Tapi meskipun demikian, ini akan saya bawa sebagai kenang-kenangan dari Bunda Darussalam. Nanti akan saya berikan jawaban dari video pendek apa status hadis ini, apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan, apakah maudhu. Nanti akan saya buatkan videonya diupload ke www channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like. Allah, Allah menjadikan kami orang yang bertaubat, menjadikan kami yang mutatahirin jadikan kami orang yang mensucikan hati. Janganlah menjadikan salih jadikan kami orang-orang yang salih, ya Allah. Waja'alna minal mutahabina bijalali yawma la dhilla illa dhilluk aw dhillana. Ya Allah, jadikan kami orang yang berjiran berkasih sayang kerana Engkau, dan kami mendapat naungan pada saat tak ada naungan kecuali naungan Engkau, ya Allah. Waja'alna jannatan tamal abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik dan sama jiran-jiran kami. Ma'a nabiyyika al-mustafa fi jannatika al-ula. Bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Allahumma a'inna lil iman. Hidupkan kami dengan iman. Wa'afina lil iman. Matikan kami dengan iman. Wahsuna yawmal qiyamah ma'al iman. Bangkitkan kami nanti pada mahsyar membawa iman. Wa'adkhilna jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la tahdim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'alna